بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال باب حسن الخلق. Melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Al-Adabul Mufrad, yang di mana kita telah keluar dari bab sebelumnya, yaitu bab husnul khuluq idza faqihu, dan masuk pada bab yang baru yang masih pada kisaran husnul khuluq sebagai ta'kid, sebagai penegasan daripada Al-Imamul Bukhari rahimahullah eratnya husnul khuluq dengan Islam. Bahwasanya seseorang tidak akan sempurna keislamannya kecuali dengan husnul khuluq. Dan hal ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita pengaruh daripada akhlak yang baik di dalam membentuk kepribadian seorang mukmin. Pada pertemuan yang lalu, sekian hadis kita baca bahwasanya seorang mukmin, seorang yang berislam, maka dia harus berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Baik itu dengan bertutur kata yang baik, berucap dengan ucapan yang baik, dan juga seluruh bagian daripada agama ini yang dirangkai dalam kata taqwallah subhanahu wa ta'ala, itulah hakikat daripada husnul khuluq. Qala haddatsana Musa bin Ismail, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah berkata kepada kami Musa bin Ismail. Sering kita lewati nama beliau, guru daripada Imam Al-Bukhari, Musa bin Ismail At-Tabudzaki, wafat pada tahun 223 Hijriah. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, Musa bin Ismail berkata, telah berkata kepada kami Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, artinya bapak daripada Ibrahim bin Sa'ad adalah cucu dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Adapun beliau, ya, Ibrahim bin Sa'ad, ya, secara umum beliau thiqah, terpercaya, Abu Ishaq al-Zuhri, ya, tidak ada perbincangan tentang beliau, artinya tidak ada jarh dari para a'immah tentang kondisi Ibrahim bin Sa'ad rahimahullah. Akan tetapi dengan itu semua yang dipersaksikan, beliau ini thiqah, terpercaya. Namun kembali kepada hakikat manusia yang tidak lepas dari zallatul lisan dan zallatul qadam, termasuk di antara mereka adalah beliau Ibrahim bin Sa'ad. Satu ketika beliau pernah ditanya oleh Abdullah bin Sa'id bin Kathir rahimahullah tentang hukum nyanyian. Beliau pernah ditanya tentang hukum nyanyian. Kemudian beliau berfatwa bolehnya. Beliau berfatwa atas bolehnya nyanyian. Nah, ini yang kita katakan namanya manusia. Asy-syaitan haris. Syaitan terkadang tidak akan membiarkan seseorang di atas kebaikan terus. Hatta dalam dunia ilmiah, syaitan akan membolak-balikkan hati manusia. Syaitan akan melontarkan syubhat-syubhat sehingga al-batil terlihat hak dan hak terlihat batil. Dengan sekian adillah, tapi sekali lagi barakallahu fikum, ada ya di antara mereka yang berpendapat demikian, yang kemudian diikuti oleh al-Imam Ibnu Hazm Adh-Dhahiri, sahib kitab Al-Muhalla, yang kitabnya menjadi rujukan para ulama, yang di mana dengan beraninya Ibnu Hazm menyatakan hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari yang menyatakan la yakunanna, akan ada daripada umatku ini aqwamun, satu kaum istahillun al-hir wal harir wal khamr wal ma'azif, kelak mereka ini akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki, dan juga menghalalkan alat-alat musik. Beliau menganggap hadis ini adalah hadis yang lemah. Dengan tanpa melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, yang dengan ini jumhur a'immah berpendapat. Allah menyatakan wa minan nas man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang menjual belikan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jumhur mufassirin, banyak di antara mereka berpendapat yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah ghina, adalah musik, nyanyian. Oleh karenanya sebagian salaf menyatakan hal ini karena bahayanya al-aghani dan alat lahu wa tarab, alat-alat musik. Mereka menyatakan al-ghina, nyanyian itu yunbit an-nifaq fil qalb, akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Allahu Akbar. Maka mereka tidak menoleh kepada ayat yang semisal ini. Katakan bahwasanya ini adalah hadis yang lemah. Namun di sana sekian hadis. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya akan ada daripada umatku ini khasfun wa qadfun wa maskhun. Akan ada azab, bentuknya adalah ditenggelamkan umat ini, manusia ini ke bumi. Begitu juga dilempari batu, dihujani batu. Dan juga dirubahnya wajah-wajah mereka dengan wajah-wajah binatang. Kapan itu terjadi? Idza takhadul qainat. Ketika biduanita mulai muncul, diperlihatkan dan nampak penyanyi-penyanyi wanita yang dengannya menggoda kaum lelaki dengan lekuk tubuhnya dan dengan suara-suaranya. Dan ketika idza syuribul khumur, ketika khamar sudah mulai diminum, dihalalkan manusia, wa dhuribu bil ma'azif, liyudhilla an sabilillah. Maka di antara pendapat sebagian mufassirin yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah al-ghina. Maka cukup bagi kita dengan satu hadis untuk kita berpegang dengan syariat ini. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau pernah menyatakan ijma' as-sahabah wat-tabi'in, disepakati oleh para sahabat dan juga tabi'in wa man ba'dahum, dan siapa-siapa yang hidup setelah mereka dari kalangan para a'immah, anna man istabanat lahu sunnah, barang siapa yang telah ditegakkan di sisinya sunnah, artinya dia telah tahu ada sunnah daripada Nabi SAW menyatakan demikian, maka lam yakun yada'ha liqauli ahadin, maka tidak seharusnya baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut dengan pendapat fulan atau alan. Maka zalla yang semisal ini la yuttaba. Oleh karenanya para a'immah bersikap tegas terhadap yang semisal ini, termasuk diantaranya juga Ibnu Hazm ketika beliau menganggap hadis yang menyatakan la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada daripada umatku ini kaum yang menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki, begitu juga menghalalkan perzinahan, kemudian dia menghalalkan khamr dan juga menghalalkan alat-alat musik, beliau menganggap ini lemah. Hal ini barakallahu fikum imma tidak sampainya ilmu kepadanya atau ada takwilat yang lain, ya. Ada takwilat yang lain, kemudian mereka berpemahaman yang semisal ini. Ala kulli hal, qala akhbarana Ibnu Shihab Az-Zuhri qala an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah Abu Abdillah Al-Hudzali, thiqah terpercaya, beliau wafat pada tahun 94 Hijriah. Qala anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa'idha laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min rihil mursala. Kata Ibnu Abbas, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berkualitas, yang paling dermawan, yang paling bermutu di dalam kebaikan. Maka di sini Ibnu Abbas menggambarkan secara mutlak Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik manusia dalam kebaikan apapun itu. Baik dalam hal ata, pemberian kepada yang lain, ataupun bertutur kata kepada yang lain, baik itu dalam ingkarul mungkar dan lain sebagainya. Setiap apa yang disebut dengan taat, dengan kebaikan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah orang yang terdepan di dalam perkara tersebut. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan lebih ketika berada di bulan Ramadan, mengharapkan ajr minallah, mengharapkan pahala yang besar yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, ketika masuk bulan Ramadan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Begitu juga ketika bulan Ramadan, kata Nabi SAW, nada munadin minas sama, menyeru sang penyeru dari langit, ya baghiyal khairi akbil, wahai manusia-manusia yang menginginkan kebaikan, terimalah bulan ini karena terdapat padanya pintu-pintu kebaikan. Wa ya baghiya syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, maka pangkaslah kejelekan-kejelekan tersebut. Kurangilah kejelekan-kejelekan tadi. Maka Nabi SAW menerapkan perkara tersebut, al-awwal fal-awwal, yang terdepan, sebagai kudwah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena diri Nabi SAW adalah uswah, maka beliau harus berada pada barisan yang terdepan di dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Qala hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mendatanginya, karena memang di antara kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam setiap tahunnya menyetorkan Al-Qur'an kepada Jibril setahun sekali. Pada tahun yang di mana Nabi SAW wafat padanya, Rasulullah SAW menyetorkannya dua kali kepada Jibril alaihi salam. Dan ini merupakan apa? Tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril datang kepada Nabi sallallahu setiap malam di bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu, Rasulullah menyetorkan Al-Qur'an. Fa idza laqiyahu Jibril, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril, kana ajwad bil khair, Rasulullah SAW semakin baik, semakin berkualitas kebaikan yang ada pada diri Rasulullah SAW, min rihil mursalah, dari angin yang membawa kebaikan, lebih baik daripada angin tersebut. Angin sebagaimana telah lalu pada pelajaran tafsir, bahwasanya angin itu terkadang datang membawa rahmah, membawa kebaikan. Maka demikian dipermisalkan oleh Ibnu Abbas, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu dermawannya, lebih daripada itu ketaatannya, lebih daripada itu semangatnya di atas ketakwaan kepada Allah di bulan Ramadan. Fa'ala kulli hal, maka al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini pada bab husnul khuluq, yang di mana beliau ingin berdalil bahwasannya bazlul ma'ruf, mengutamakan kebaikan, mengusahakan sebuah ketaatan, berbuat kebaikan dan ketaatan adalah bagian daripada husnul khuluq. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita dalam setiap ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah bagian daripada husnul khuluq, yang dimana ini adalah contoh bagi kita semua. Kemudian di dalam hadis ini terdapat bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik secara mutlak di dalam kebaikan. Dan ketika kita baca kembali, ketika kita renungkan kembali sebabnya daripada hadis ini, dua hal. Yang pertama adalah bertemunya Nabi SAW dengan Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran. Yang kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari dua hal ini, yang pertama adalah suhbah as-salihah, pertemanan dengan teman-teman yang baik adalah merupakan sebab seseorang semakin semangat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terbukti, hal ini terbukti, teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, dan sebaliknya teman yang jelek akan membawa kita kepada kejelekan. Nabi SAW sendiri pertegas dalam sekian hadisnya. Di antaranya adalah al-mar'u ma'ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa ia berteman. Begitu juga yang menunjukkan besar pengaruh teman ini di dalam kebaikan dan kejelekan seseorang, Nabi SAW menyatakan mathalul jalisi salih wa jalisi su, permisalan orang yang berteman dengan teman yang baik dan teman yang jelek, kahamilil miski wa nafikhil kir, diibaratkan seseorang yang berteman dengan pembawa minyawang dan juga orang yang berteman dengan tukang pandai besi. Yang berteman dengan orang yang membawa minyak wangi, imma dia akan memberikan minyak tersebut, atau dia akan membeli darinya, atau setidaknya dia akan mendapatkan wangi dari orang tersebut. Dan sebaliknya, yang berteman dengan nafikhil kir, tukang pandai besi yang hidupnya dengan api, dengan keringat yang luar biasa, maka yang demikian ini kata Nabi SAW, imma dia ini an yuhrik thiyabak, dia akan membakar pakaianmu dengan apinya, dia akan meniup api tersebut sehingga apa, percikan api akan kena ke pakaian kita, maka akan membakar, membuat lubang pakaian kita. Atau setidak-tidaknya antajida minhu rihan Madinah, kalian akan mendapati darinya bau yang sangat busuk. Jadi subhanallah, ini nampak ya, nampak di hadapan kita. Dan wakil seseorang yang berteman dengan orang yang jelek, tidak usah jauh-jauh, fulan minan nas ya, ketika teman dia terkena sebuah kasus, tidak usah jauh-jauh, kasus narkoba misalnya, dia kena, dipegang polisi, ditangkap polisi, kemudian orang yang dekat dengan dia secara otomatis dia akan mendapatkan panggilan setidaknya, atau ada pertanyaan dari pihak yang berwenang, apakah fulan ini terlibat atau tidak ya. Semua orang yang dekat dengan orang yang berbuat kriminal tadi pasti akan dipanggil oleh kepolisian. Dan ini nyata dan wakil. Siapa yang sering ia hubungi dari handphonenya, atau siapa yang sering ia hubungi lewat WhatsApp-nya, maka akan ditelisik oleh pihak yang berwenang, akan dicari terus. Fulan ternyata yang dekat, oh ini, maka dia akan dihubungi, dia akan dipanggil, dikirimkan surat panggilan. Maka di sini barakallahu fikum, 1400 tahun yang lalu Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari bahaya pertemanan. Ya, maka carilah teman yang baik. Dengan ini biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita kepada kebaikan. Kemudian di dalam hadis ini atau dalam azhar ini terdapat fadilah daripada mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran secara khusus di bulan Ramadan dan secara umum kapan saja. Nabi SAW memotivasi kita di dalam sekian hadisnya. Di antaranya adalah hadis Utsman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari qiraah bacaan, mempelajari secara hifd hafalannya, atau mempelajari ma'ani daripada Al-Quran dan tafsir-tafsirnya, semuanya termasuk pada lingkup ta'allam Al-Quran. Ta'allum Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dimotivasi kita oleh Nabi SAW. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan al-mahir bil-Quran, mereka yang pandai di dalam Al-Quran, ma'asafaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan bersama safaratil kiramil bararah. Dikatakan mereka adalah para anbiya, sebagian menyatakan para malaikat, yang intinya safaratil kiramil bararah adalah manusia yang mulia. Kelak dia dibangkitkan dengan orang-orang yang mulia. Karena apa? Karena mempelajari Al-Quran. Jangankan dia mahir, bahkan kata Nabi SAW, alladhi yaqra' al-Qur'an, dia yang membaca Al-Qur'an. Wa yatata'ta, kemudian dia bacaannya terpatah-patah, sulit di dalam mengucapkan huruf, sulit di dalam membaca Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alaihi syaq, berat bagi dia untuk membacanya. Lahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Dua pahala. Bayangkan, yang sulit di dalam membaca Al-Qur'an masih dimuliakan dengan dua pahala. Masih banyak lagi dalil-dalil secara khusus, diantaranya membaca surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, yang disebut dua surat ini apa? Ghayayatan atau ghamamatan, kelak akan menaungi kita yaumul qiyamah. Sebagaimana burung, kelompok burung, sebagaimana awan akan menaungi mereka sahibul Quran atau orang-orang yang membaca dua surat ini. Fa'ala kulli hal, masih banyak lagi per surat ada fadilahnya ketika kita membacanya. Dan ini barakallahu fikum bukan hanya qari'ul Quran saja. Kedua orang tuanya, walaupun dia tidak bisa mengaji, ya, ketika dia berusaha membuat anaknya mempelajari Al-Quran, maka dia pun akan mendapatkan fadilah tersebut. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak sahibul Quran akan didatangi oleh Al-Quran tersebut, karrajul asyahib, seperti orang yang datang letih lesu. Dia datang ketika dibongkar, dibangkitkan dari kuburnya, datang Al-Quran tersebut, dan dia akan bertanya, dia akan menyatakan, apakah engkau tahu siapa aku? Kata sahibul Quran tadi, saya tidak tahu. Ana sahibukal Quran, aku adalah temanmu Al-Quran. Aku adalah temanmu Al-Quran. Tayyib, di adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan. Naam, fadhal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan kembali pelajaran yang kita ambil daripada asar ini, bahwasanya Al-Quran adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan sekian fadilah telah kita ketahui daripada mudarasatul Quran serta membacanya, dan hal ini tidak terbatas pada orang yang mempelajarinya saja, karena kelak Al-Quran tersebut pasti akan menemaninya, Al-Quran tersebut akan menyebabkan dirinya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala yang sekian banyak, dan kedua orang tuanya pun akan mendapatkan fadilah tersebut, yang di mana kelak mereka sahibul Quran akan diberikan tajul wiqar, diberikan mahkota kepada mereka karena Al-Quran yang mereka miliki. Kemudian yuksa walidahu hullataini la yakumu bihima ahlu dunia, kedua orang tuanya pun akan diberikan dua helai pakaian kelak yaumul qiyamah, yang tidak ada satupun di dunia ini yang mampu untuk mendatangkan dua helai pakaian tersebut. Maka mereka pun bertanya, mereka pun orang tua sahibul Quran bertanya, bagaimana kita mendapatkan dua helai pakaian ini? Qala bita'limi waladikumal Quran, karena sebab anak kalian berdua yang mempelajari Al-Quran. Maka dengan keumumannya fadilah daripada mudarasatul Quran, karena Al-Quran adalah wahyu yang datangnya dari Rabbul Alamin, yang Allah turunkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas daripada petunjuk-petunjuk tersebut. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi, hudan lil muttaqin. Al-kitab Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berikan sekian fadilah bagi mereka-mereka yang istiqamah di dalam mempelajari Al-Qur'an. Adapun di bulan Ramadan, maka lebih fadilahnya daripada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadhan disebut Syahrul Quran, sebagaimana Allah firmankan, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka para ulama pun meninggalkan semua kegiatannya illa Al-Quran, kecuali Al-Quran di bulan Ramadhan. Maka mereka terus membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, mengingat-ingat kembali apa yang telah dilupakan. Maka demikian mereka lakukan di bulan Ramadan. Fa'ala kulli hal. Tayyib, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada waktu 3 menit. Yang mau setor angkat tangan hadis sebelumnya. Tayyib, cukup. Fadhol, berdiri semua. Bismillah. Fadhol, dimulai dari siapa? Jamil. qalu. Qalu ya Rasulullah, ma khairu ma utiya? Baik, jazakallahu khair. Fadhal Yazid. An Uzamah harija. Qalu ya Rasulullah antadawa? Qala na'am ya Rasulullah tadawa, fa inna Allah lam yada'a illa wada'a lahu ghayra da'in wahid. Qalu طيب جزاك الله خير تفضل Baik, kepanjangan yang kedua. Duduk, jazakallahu khair. Fadhil Arman. Langsung yang kedua. Minha huna fi kadha wa kadha. Baik, jazakallahu khair. Baik, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.